Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini merupakan satu kenikmatan kita kembali bisa berkumpul untuk belajar bahasa Arab yang merupakan ilmu wasilah perantara agar kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga diharapkan para ikhwah tetap semangat belajar bahasa Arab karena adalah pelajaran penting yang membantu kita untuk bisa paham Al-Quran dan paham hadis. Masih kita membahas pelajaran Durusul Lughah jilid yang kedua. Sekarang kita masuk ke Ad-Darsu Sadis Wal Ishrun. Pelajaran yang ke-26. As-Sadisu Wal Ishrun. 26. Tersisa beberapa pelajaran lagi di dalam Durusul Lughah jilid yang ke-2 ini. Karena sesuai dengan akhir ini sampai Darsu Salasun, sampai pelajaran ke Hadi Wasalasun, 31 pelajaran dalam kitab Durusul Lughah. Ad-Darsu Hadi Wasalasun. Dan sekarang kita masuk pelajaran yang ke-26 dari total 31 pelajaran. Kita akan baca percakapan Bashir dengan Al-Mudarris. Bashir dengan Al-Mudarris. Bashir, ya fadilatu syekh, wahai fadilatu syekh yang mulia, wahai syekh yang mulia, nuridu an nashtari hadal mu'jam alladhi ma'aka walakinnana la najiduhu fil maktabat. Wahai fadilatu syekh, wahai syekh yang mulia, nuridu, kami menginginkan, an-nashtariya, untuk membeli, hadal mu'jama, kamus ini. Nah, jadi bahasa Arabnya kamus adalah al-mu'jam, kamus ini. Alladhi ma'aka, yang bersamamu. Walakinnana, akan tetapi kami, walakinnana, akan tetapi kami, la najiduhu fil maktabat, kami tidak mendapatkannya di maktabat, perpustakaan. Al maktabat jamak dari maktabah, yaitu perpustakaan. Kemudian mudaris, tajidunahu fil maktabatil kabirah allati amamal masjid. Tajidunahu, kalian mendapatkannya, fil maktabatil kabirah, di perpustakaan yang besar. Allati amamal masjid, yang berada di depan masjid. Amama itu di depan. Yang berada di depan masjid. Tajiduna fiha ma'ajima arabiyatan wa ajnabiyatan. Kalian mendapatkannya di dalamnya ma'ajim, jamak dari mu'jam, berarti kamus-kamus. Arabiyatan, berbahasa Arab. Wa ajnabiyatan, bahasa asing. Jadi ajnabiyah itu bahasa asing. Wa masahifa min biladin mukhtalifah, dan koran-koran. Masahif, koran-koran dari berbagai macam negeri. Biladin mukhtalifah, dari berbagai macam negara. Biladin mukhtalifah, koran-koran dari berbagai macam negara. Wa suhufan, dan majalah-majalah. Suhuf juga bisa termakan majalah. Min anha'il alam, dari seluruh penjuru dunia. Anha, min anha'il alam. Nah, ini bahasanya alam dengan fathah. Alam artinya dunia. Al-alim yang berilmu. Min anha'il alam, dari seluruh penjuru dunia. Kemudian setelah itu ada percakapan antara Ahmad wal Mudarris. Ana bagian yang pertama, kemudian para ikhwah bagian yang kedua. Seperti biasa, untuk melancarkan bacaan, kita akan baca. Ana dulu dari bagian yang pertama. Ya fadilatu syekh, ana la ajidu mahfazati. Ya, bagaimana berikutnya? Afiha, tafadul. Naam fiha salah satu mi'ati rialin. Ya fadilatul syekh, wahai syekh yang mulia, ana la ajidu, aku tidak mendapatkan mahfazoti. Mahfazoti dompet. Mahfazoti dompet. Bahasa Arabnya dompet, mahfazoti. Kemudian mudaris mengatakan, afiha nukudun kasirah, apakah di dalamnya terdapat nukud. Nukud itu fulus ya, uang. Jadi bahasa Arabnya uang bisa nukudun, bisa fulusun. Apakah di dalamnya terdapat uang yang banyak? Kemudian dijawab, na'am, iya, fiha salasu mi'ati rialin. Di dalamnya terdapat 300 real. Di dalam dompetnya terdapat 300 real. Kemudian mudaris mengatakan, aina wadok taha, ya tafadolu, wadok tuha. Di asrobal ma. Nah. Kemudian mudaris mengatakan, aina wadok taha, di mana kamu meletakkannya, ya meletakkan dompetnya tadi. Kemudian Ahmad menjawab, wadok tuha alal maktab, saya meletakkannya di atas meja. Huna di sini. Nah, kalau huna di sini. Kalau ada ka-nya hunaka di sana. Saya meletakkannya di atas meja di sini. Wa kharajtu li ashrabal ma, dan aku keluar untuk minum air. Wa kharajtu li ashrabal ma, dan aku keluar untuk minum air. Kemudian mudaris mengatakan lagi, lima wadhtaha alal maktab, kenapa kamu meletakkannya di atas meja. Hada khotoun kabirun, ini kesalahan besar. Khotoun kabirun, kesalahan besar. Yajibu an tadu'aha fi jaibika, wajib atasmu atau wajib bagimu untuk meletakkannya di sakumu. Jaib saku. Ini jangan taruh di meja, tapi wajib bagimu untuk meletakkan dompetnya di saku. Kemudian mudaris mengatakan lagi, awajada ahadun mahfazotahu ya ikhwan. Ya, bagaimana jawaban? Tafadulu. Nah, kemudian awajada, hanya ini pertanyaan, hamzah istifham. Awajada, apakah salah satu dari kalangan kalian mendapatkan mahfazotahu dompetnya, wahai ikhwan, wahai saudara-saudaraku. La lam najidha ya syekh. La, la-nya ini la jawabiyah untuk menunjukkan jawaban. La lam najidha ya syekh, kami belum mendapatkannya wahai syekh. Kemudian Umar mengatakan, hahiyazi ya ustad, innaha tahta kursiyi. Kemudian Umar mengatakan, hahiyazi, ini dia. Nah, hahiyazi ini dia. Aslinya hazi. Haknya itu adalah tanbih, peringatan. Kemudian hianya domir, kembali pada mahfazoh. Zinya adalah isyarah. Hahiyazi, ini dia ya ustad. Nah, biasanya terjemahkan, hahiyazi, ini dia ya ustad. Ini menghabarkan ini dompetnya. Gabungan antara ha, tanbih, hiya, domir, dan zi, isim isyarah. Jadi isim isyarahnya adalah zi. Ha hiya zi ya ustad, ini dia wahai ustad. Innaha tahta kursijih. Sesungguhnya dia, yaitu dompet tadi, tahta kursijih, di bawah kursinya. Tahta kursijih. Kemudian mudaris mengatakan, khudha wadokha fi jaibik. Ambillah dia, yaitu ambil dompetnya, wadokha, dan letakkanlah di sakumu, fi jaibik. Nah, kemudian kisah berikutnya, yakumu Yahya, kisah antara mudaris dengan Yahya, percakapan antara mudaris dengan Yahya. Yakumu Yahya, Yahya berdiri. Wayasiru nahwal mudaris. Dan berjalan. Yasir ini bukan nama orang. Yasir, saro yasiru. Artinya adalah berjalan di sini. Wayasiru dan Yahya berjalan menuju. Nahwa itu artinya menuju. Nahwal mudaris. Berjalan menuju guru. Menuju seorang guru. Nah, kemudian terjadi percakapan. Nanti anda baca bagian mudaris. Para ikhwah. Nanti bagi bagian Yahyanya. Kif ya wulaidu aina turidu antazhaba. Tafadalu. Yahya bagaimana? Arju. Lianna abi. Naam. Mudaris mengatakan kif ya walad. Kif. Berhenti wahai anak kecil. Wulaid ini namanya isigo tasgir. Walad anak kecil, tapi kalau badannya kecil, fisiknya kecil, ya berarti anak kecil yang fisiknya kecil. Wulaid. Anak kecil yang memiliki fisik yang kecil. Wulaid. Waladun memang anak kecil. Kemudian ditasgir, mungkin karena anak kecil ini fisiknya kecil dan lainnya, sehingga ditasgir. Ya wulaid. Wahai anak kecil yang bertubuh kecil. Ya wulaid. Aina turidu antazhaba. Kemana kamu ingin pergi? Kemana kamu ingin pergi? Kemudian Yahya menjawab, ya fadulatu syekh. Wahai yang mulia, wahai syekh yang mulia, arju. Arju ini saya berharap. Antas mahali. Engkau mempersilakan aku bidzahab. Zahab artinya pergi. Bidzahab dengan alif zahab. Tapi kalau tanpa alif, zahab. Bisa emas artinya, zahab. Tapi kalau zahab, ini masdar, artinya pergi. Mengizinkan aku, mempersilakan aku untuk pergi. Li'anna abi, karena ayahku, ya'til yaum. Datang hari ini, ilal madinatil munawaroh. Ke Madinah Munawaroh. Kemudian mudaris mengatakan, mata yasil huna. Kapan sampai ke sini? Huna, yasil itu sampai. Kapan sampai ke sini? Tasilu ta'iratu min juddata fi sa'atil wahidah. Sampai pesawat, ta'irah, pesawat ya. Ta'ir, burung. Ta'iratu, tamat buta itu biasanya pesawat. Kapan sampai pesawat dari Jeddah? Tasilu, yaitu sampai pesawat menghabaran. Ketika ditanya, mata yasiluhuna, kemudian Yahya tasilu ta'irah min juddah fi sa'atil wahidah. Sampai pesawat dari Jeddah pada jam 1. Jadi dari Jeddah kemudian ke Madinah. Mudaris, mata wasola abuka ila Jeddah. Bagaimana jawaban Yahya? Al-Barihah. Wasolal bariha. Kapan sampai ayahmu ke Jeddah? Wasolal bariha. Sampai al bariha itu semalam. Wasolal al bariha. Sampai semalam. Kemudian mudaris. Izhab bisuratin. Bakia nisfu sa'atin au akol. Pergilah dengan cepat. Izhab bisuratin. Pergilah dengan cepat. Wa baqiya nisfu sa'ah, tersisa setengah jam au aqal atau kurang. Ini tersisa 30 menit atau kurang dari 30 menit. Isma', dengarkanlah. Arju an ta'ti bi abika ila baiti. Aku berharap kamu datang bi abika dengan membawa ayahmu ila baiti, ke rumahku. Kemudian terakhir Yahya mengatakan apa? Ya, tafadolu. Saatika. Ba'da sholatil asr. Di akhir percakapan Yahya mengatakan, insya Allah, jika Allah kehendaki. Ketika ditanya, saya berharap kamu datang dengan membawa ayahmu ke rumahku. Maka Yahya menjawab, insya Allah, jika Allah kehendaki, saatika, aku akan mendatangimu bihi dengan ayahnya Godan besok. ba'da salatil asr, setelah salat asr. Nah, ini percakapan, dan sini enggak ada pertanyaan, langsung ke kaidah tamarin, langsung ke tamarin. Ada yang suami? Ada yang suka? Kalau suami adalah fi'il yang tidak ada pendapat huruf illah. Alif, waw, dan ya. Fi'il mu'tal, fi'il yang terdapat huruf illah. Contohnya zahaba. Contohnya wajada. Jadi fi'il dalam bahasa Arab, dalam pembahasan bahasa Arab ada dua jenis. Ada yang namanya fi'il sahih, fi'il yang tidak ada padanya huruf illah. Berarti enggak ada alif, enggak ada waw, enggak ada ya, tiga huruf illah. Adapun fi'il sahih, fi'il yang terdapat pada fi'il mu'tal adalah fi'il yang terdapat padanya huruf illah. Jadi fi'il sahih yang tidak ada padanya huruf illah, fi'il mu'tal yang ada padanya huruf illah. Huruf illah adalah alif, waw, dan ya. Dan mu'tal ini dibagi dari tiga macam. Mu'tal ada namanya mu'tal fa yang kita bahas. Ada yang namanya mu'tal ain, ada yang namanya mu'tal lam. Ini mu'tal lam. Nama lainnya ajwab. Ini nama lainnya misal. Ini nama lainnya al-ajwab. Ini namanya an-naqis. Misal contohnya wajada qala da'a. Ini dulu. Jadi fi'il ada dua jenis, ada yang namanya fi'il sahih. Fi'il sahih yaitu fi'il yang tidak terdapat padanya huruf illah. Nah, kita bahasnya fi'il yang sulasi, yang tiga huruf ya. Belum yang mazid. Seperti zahaba. Zahaba enggak ada waw, enggak ada alif, enggak ada ya. Adapun mu'tal, fi'il yang terdapat huruf illah. Terdapat padanya huruf illah. Terdapat padanya huruf illah. Kemudian contohnya yaitu huruf ilahnya baik itu di awal namanya mu'tal fa, huruf ilah di awal namanya misal berarti wasola, huruf ilahnya apa? Ada satu wa di depan. Ada yang huruf ilahnya di tengah mu'tal ain, ini di awal, ini di tengah, ini di akhir. Ada yang huruf ilahnya di tengah, seperti kola, tengah-tengahnya alif. Ada yang huruf ilahnya di akhir, namanya nakis, seperti da'a, itu akhirnya alif. Nah ini, dan yang kita bahas adalah yang huruf ilahnya di awal, mu'tal fa, mu'tal fa. Berarti lurus-lurus ini lengkap ya, ada pembahasan nahunya juga, ada pembahasan sorofnya juga. semuanya dibahas kaidah-kaidah dari nahu, kaidah sorof, dan juga kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bahasa Arab dan kosakata. Nah, ini. Sehingga kalau ada kalimat kataba, doroba, dia fil sahih. Karena kataba, doroba, enggak ada huruf illah. Alif, waw, dan ya. Tapi kalau ada huruf ilahnya, kalau huruf ilahnya di tengah, huruf ilahnya di awal, namanya muktalfa, wajada. Kalau huruf ilahnya di tengah, alif ini, kola. Berarti dia muktal ain, atau bahasa Arabnya ajwa. Kalau huruf ilahnya di akhir, da'a, namanya nakis. Nakis. Nah ini, sehingga misalkan kita dapatkan ada fi'il wasola. Wasola, Abu Saif. Ini huruf mu'tal apa ini? Mu'tal fa, mu'tal ain, atau mu'tal lam di awal huruf ilahnya. Wasola. Mu'tal fa. Atau bahasa mudanya al-misal. Al-misal. Istilahnya kalau di awal misal. Ada kalimat nama. Nama. Nama. Tidur. Ini mu'tal apa? Ya. Mu'tal ain. Atau bahasa lainnya ada ajwa. Di tengah huruf ilahnya. Ini. Kemudian. Kalau ada kalimat roja atau rodia, huruf ilahnya. Kalau huruf ilahnya di akhir, rodia, rodia. Nah, huruf ilahnya di akhir, namanya apa? Ya, Pak Haji. Nakis, muktal dari muktal lam di akhir. Nah, ini. Kalau ada kalimat kataba. Kataba enggak ada huruf illah. Kataba enggak ada huruf illah. Namanya fil apa ya, Pak Herman? Enggak ada huruf sahih atau muqtal. Huruf illahnya enggak ada. Berarti yang ini nih. Sahih berarti ya. Enggak ada huruf illahnya. Nah, ini namanya sahih. Nah, tapi kita fokus ke pembahasan ini. Al-misal. Dan huruf illah itu adalah huruf yang berpenyakit artinya. Kenapa huruf yang berpenyakit? Kata para ulama, karena hurufnya itu berubah-ubah. Ketika fi'il madi, ketika fi'il mudhari berubah. Ketika fi'il madi, mudhari berubah. Karena hurufnya berubah-berubah, enggak konsisten, berpenyakit. Mu'tal. Seperti contohnya, wajada. Ketika di fi'il mudhari, dihilangkan wawunya. Yajidu. Mana wawunya hilang. Beda dengan kalau fi'il yang sahih, kataba yaktubu, ada kafnya. Enggak hilang. Ini wajada yajidu. Nama atau qala yaqulu. Berubah alifnya menjadi waw, berubah lagi. Berarti enggak konsisten. Berubah, ima hilang, ima berubah. Da'a yad'u. Alif jadi waw. Nah, karena dia berubah-berubah bentuknya ketika fi'il madi ke mudhari, kadang dihilangkan, kadang dirubah, namanya huruf mu'tal, huruf berpenyakit. Atau nama bahasa kitanya huruf illah. Hanya tiga, alif, waw, dan ya. Nah, sekarang kita masuk yang ini dulu. Yang mu'tal fa. Nah, baca. Hadi amstilatun lil fi'il mu'tal fa. Ini contoh. Contoh fi'il mu'tal fa. Yang huruf ilahnya ada di depan. Contoh wajada, ya, huruf ilahnya di depan, artinya mendapatkan. Wasola, huruf ilahnya di depan, artinya sampai. Wazana, huruf ilah depan, waw, artinya menimbang. Waada, huruf ilah depan, artinya berjanji. Wadoa, huruf ilah depan, waw, artinya adalah meletakkan. Wahaba, artinya adalah memberikan. Wajaba artinya adalah mewajibkan. Waqofa artinya adalah berdiri, waqofa. Kemudian bagaimana untuk fi'il mudorenya? Nah, ini cara membuat fi'il mudorenya. Dengan dibuang wawunya. Ta'amal misal. Perhatikan contoh. Sumaktub. Kemudian tulis mudori al-af'al atiyah. Tulis fi'il mudore dari fi'il-fi'il berikut ini. Uktub mudori al-af'al atiyah. Tulis fi'il mudore dari berikut ini. Nah, contohnya. Wajada. Jadi yajidu. Mana wawunya? Nah, asluhu yaujidu. Aslinya adalah wajada yaujidu. Hudifat minhul waw. Dihilangkan padanya waw. Menjadi yajidu. Nah, ini asal-muasal kenapa wajada kok jadinya yajidu. Nah, asal-muasalnya. Yaitu wawunya dibuang. Wajada. Aslinya yau. Wajada yaujidu. Kemudian karena tadi disebutkan hurufnya huruf illah, huruf berpenyakit, maka ketika di fi'il mudhari dibuang. Ada yang dibuang, ada yang diganti. Kalau yang ini yang dibuang. Maka jadilah yajidu. Nah, karena ada huruf mu'tal, huruf yang digantinya. Nah, contoh sekarang waqofa, ya dari Abdul Aziz. Waqofa yaqifu. Aslinya ada yaqifu, kemudian dibuang wawunya jadi yaqifu. Ada berdiri. Wazana. Ya bagaimana? Abu Wildan. Yazinu. Wazana yazinu. Artinya yauzinu. Kemudian dibuang wawunya jadi yazinu. Wasola. Yasilu. Artinya adalah yausilu. Kemudian dibuang jadi yasilu. Wajaba. Yajibu. Artinya yaujibu jadi yajibu. Dibuang wawunya ketika fi'il mudhari. Wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu. Ada berjanji. Walaja yaliju. Walaja yaliju. Artinya dakhola, mana yang masuk. Wadu'a. Nah, kalau wadu'a, dia dotnya difathahkan. Wadu'a mudhari'uhu yadu'u. Wazannya wazan dari bab yang ke 3 wadu'a yadu'u. Berarti dia wadu'a yadu'u. Sudah ada jawaban di sini. Seperti zahaba yadhabu. Demikian juga wahaba, ini juga ada jawabannya. Apa wahaba? Wahaba ya ya yahabu. Seperti wadu'a yadu'u, wahaba mislu wadu'a, yaitu yadu'u. Khusus untuk dua ini latihan wadu'a huruf keduanya tidak kasrah fathah. Karena dia wazan bab salis. Wadu'a yadu'u wahaba yahabu. Adapun yang di atas wajada kasrah huruf keduanya yajidu. Waqofa yaqifu. Wazana yazinu. Wasola yasilu. Wajaba yajibu. Wa'ada ya'idu. Walaja yaliju. Ini pembuat fi'il mudhorinya. Terus bagaimana cara membuat fi'il amarnya? Ini juga sama. Berbeda dari keumuman fi'il. Ta'amal misal. Perhatikan contoh. Summa sugil amr minal af'al atiyah. Kemudian buatlah fi'il amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Taqifu. Biasanya fi'il amr ada hamzahnya. Kayak zahaba izhab. Qoro'a ikro. Ada hamzah wasolnya. Kataba uktub. Khusus untuk fi'il misal ini berbeda. Taqifu la yahtad ilal hamzah. Lianna awalahu mutaharrik. Tidak butuh hamzah. Kenapa? Karena huruf pertamanya berharokat. Nah, bedakan dengan kataba. Kita hapusin. Kataba. Kalimat kataba. Yaktubu. Taktubu. Taktubu. Ketika fi'il amr. Uktub. Dibuang taknya. Kalau dibuang taknya kan ketub. Susah. Dibuang taknya ketub-ketub. Susah. Makanya perlu hamzah. Uktub. Perlu dikasih hamzah. Kenapa? karena huruf pertamanya harokatnya sukun. Gak bisa ketuk-ketuk susah. Beda dengan ini. Takifu. Dibuang taknya. Sip. Huruf pertamanya sudah kasroh. Beda dengan tadi. Huruf pertamanya ketuk. Susah. Akhirnya kasih hamzah. Karena huruf pertamanya sudah berharokat, gak perlu lagi dikasih hamzah di awalnya. Ini alasannya. Kenapa dia fi'il amrnya gak ada hamzah wasolnya. Beda dengan fi'il keumumannya. Kataba uktub. Kataba yaktubu uktub. Zahaba yadhabu idhab. Kenapa? Karena huruf pertamanya dia sukun. Tetapi kalau ini huruf pertamanya berharokat. Qafnya berharokat kasroh. Makanya tidak butuh hamzah. Beda dengan idhab. Huruf pertamanya sebelum dikasih alif sukun. Susah untuk dibacanya adhab, adhab. Susah, akhirnya kasih idhab. Tapi kalau kif, huruf pertamanya sudah berharokat kasroh, bukan sukun. Maka tidak perlu lagi yang namanya tadi, hamzah wasol. Nah, takifu kif la yahtad ilal hamzah li'anna awalahu mutaharik. Gak butuh lagi ke hamzah, karena pertamanya berharokat. Nah, contoh lagi nya, tazinu, apa fi'il amarnya? Ya, dari abad zin. Dihilangkan tak, gampang. Dan disukunkan huruf akhirnya. Tazinu zin, timbanglah. Ta'idu. Ya, Abu Wildan. Id. Id. Berjanjilah. Tahabu. Tahabu, taknya dibuang. Ya. Abu. Taknya dibuang. Tahabu. Hab. Tahabu, hab. Tadu. Do'. Atau lain dari ana aja. Wajaba. Wajibu. Jib. Kemudian wasola yasilu sil. Demikian juga contoh lainnya walajayaliju lij lij. Nah ini ikromayali, baca yang berikut nih mungkin terakhir aja. Insyaallah pembahasan latihan kelima dan berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan akan datang ya. Ikromayali, baca yang berikut ini. Nah, contoh-contoh dari fiil ajwab, fiil yang diawali dengan huruf illah. Awalan mata tasilu ta'irah min baris tasilu fi sa'atil hadiyata asyrah wa nis. Nah, ya, coba terjemahkan latihan. Ada bukunya? Enggak ada. Ya udah, yang ada bukunya ya, silakan. Mata tasilu ta'irah min baris tasilu fi sa'atil hadiyata asyrah wa nis. Kapan mata? Ya, al-ihman dulu, al-akhiman dulu ya. Bukan, kapan pesawat sampai? Iya, baris itu Paris. Pesawat sampai pada jam hadiah ta'asyarah, jam 11. Wanis. Iya, 11 dan setengah, 11.30 maksudnya. Wanis itu dan setengah, 11 dan setengah, maksudnya jam 11.30. Tasilu fisatil hadiah ta'asyarah, wanis. Kapan sampai pesawat dari Paris sampai pada jam 11 lebih setengah, berarti jam 11.30. Nah, jadi contohnya adalah fi'il tasilu. Dia adalah fi'il ajwaf. Nomor 2, yajibu alaina an nafhamal Qur'anal Karim wa na'mala bih. Ya, silakan. Apa artinya? Dan mana fi'il ajwaf, ajwafnya mana? Nah, wajib atas kami. Dan mengamalkannya. Nah, dan mengamalkannya. Mana fil ininya fil misalnya yajibu. Wajib atas kami untuk memahami Al-Qur'an Karim dan beramal dengannya. Nomor 3, qala li tabib do hadzal kursu ala lisan tsumma bla'hu. Ya. Apa artinya? Dokter berkata padaku pil, pil, obat pil. Kurso itu pil. Iya. Bentuk pil obatnya. telanlah. Nah, dokter berkata padaku, do hadal kurso, letakkanlah bentuk pil ini, kapsul atau bentuk pil, ala lisan, di lisan kemudian telanlah, iblahu. Nah, mana fiil misalnya mutalfa do ya. Satajiduni fil baiti ba'da sholatil isya insyaallah. Ya, bagaimana Pak Haji? Kamu akan mendapatkan aku. Naam, satajiduni ini fiilnya adalah satajiduni. Dari kata wajada yajidu. Kamu akan mendapatkan aku di rumah setelah sholat isya insyaallah. Nomor 5, kif huna ya sa'ik ana uridu an anzil. Saya ingin saya itu supir. Oke, berhenti di sini wahai supir. Ana uridu an anzil. Saya ingin turun. Nah, iya, anzil. Nah, kif ini bisa mana berdiri, tapi kif ini lebih cocoknya berhenti dari kata waqafa, kif. Berhenti di sini ya wahai saik. Saik itu adalah supir. Nah, jadi bahasa Arabnya saik itu adalah supir. Ini supir arti dari sa'ik. Ana uridu an anzil, saya ingin turun. Nah, mana fi'il misalnya mutalfa'nya? Kif ya, kif. Berhenti. Zinli kilo giroman minasukar ya bakol. Ya, bagaimana? Abu Wildan, ada bukunya ya. Zin. Timbangkanlah untukku kilogram, 1 kilogram dari gula, wahai pedagang. Nah, zinli, timbangkanlah untukku kilo giroman. Nah, kilogram, 1 kilogram ya. Bahasa Arab sama bahasa ini Indonesia sama kilogroman. 1 kilogram minasukar, dari gula ya bakol. Bakol ini biasanya pedagang-pedagang pasar, pedagang sayur, pedagang sembako, itu bakol. Zinli, boleh juga kalimat zinni. Berarti tanpa huruf jarli, zinni, timbangkan untukku, itu ada dua nun, zin dan nun wiqayah, makanya zinni, ada dua nun zinni, mana ya, ini hapus saja. Zinli boleh, timbangkan untukku, atau lamnya dibuang jadi zinni. Zin ini ada dua nun. Zin. Nah, aslinya ini. Timbangkan untukku. Kayak dorobani. Ada nun wikoyahnya. Akhirnya jadilah zinni, timbangkan untukku. Ini nunnya nun wikoyah. Zinni. Sama. Ya Salma, do'i hadal. Tadi fi'il ini ya, fi'il misalnya atau muktalfanya zin ya. Nomor 7, ya Salma, do'i hadal kitab ala maktabi. Ya, ala iman. Nah, meletakkanlah kitab ini di atas mejaku. Ini do'i bukan untukku ya, do'i perempuan. Do'i itu fi'il amr dari do', dia. Kalau untuk anta, do'. Kalau untuk perempuan, do'i. Kayak idhab, idhabi, do'i, ya, bukan untuk ya-nya ya, mukhatabah. Berarti, wahai Salma, do'i, letakkanlah hadzal kitab, kitab ini ala maktabi, di atas mejaku. Nah, ini fil, misalnya adalah do'i. Limadza taqifuhuna ya akhi ijlis, ya, habis ya. Nah, kenapa kamu berdiri di sini wahai saudaraku? Ijlis duduklah. Nah, film misalnya mana? Yang ada huruf ilahnya. Takifu. Nah, kenapa kamu berdiri di sini wahai saudaraku? Ijlis duduklah. Nomor 9. Ya. Abu enggak, Al-Akh Fauzan. Al-Akh Abu Fauzan. La takif. Nah, jangan kamu berdiri di tengah jalan ya. Jangan kamu berdiri di jalan. Maksudnya di tengah-tengah. Nah, ini fiilnya ada takif. Kemudian nomor 10. Qala Allahu azza wa jalla fi surati Saba, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Nah, ini anaknya yang terjemahin ya. Allah berfirman dalam surah As-Saba, ya'lamu, mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, yaliju masuklah, wa ma yakhruju minha, apa yang keluar darinya, wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik ke langit, wa huwar rahimul ghafur. Mana fi'il ininya? Fi'il yang menunjukkan misal atau mu'tal fa. Ya, Pak Haji. Walaja yaliju. Berarti ini yaliju. Nah, ini fi'il yang menunjukkan mu'tal fa. Nomor 11. Qala ta'ala fi surati sura, lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluku ma yasha, yahabu lima yasha, inasan, wa yahabu lima yasha, zukur. Terakhir, soal terakhir. Allah berfirman dalam surah As-Sura, lillah, milik Allah, langit dan bumi. Lillahi mulkus samawati wa'ad. Milik Allah, langit dan bumi. Yakhluku mayasa, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa yahabuli mayasa, Allah memberikan kepada yang Allah kehendaki. Inasa, inasa anak perempuan. Wa yahabuli mayasa, dan Allah yang memberi kepada siapa yang Allah kehendaki. Az-zukur, anak laki-laki. Mana fi'il mu'talfa'nya? Yahabu, yahabu. Nah, tapi alhamdulillah dengan ini kita selesai 4 latihan. Masih tersisa latihan ke-5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Pada pertemuan akan datang bi'idznillah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadikan faedah bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.